Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat juga nikmat kepada kita semua. Salah satu nikmatnya adalah kita kembali dapat berkumpul di sini untuk mengupas lebih jauh surah Al-Baqarah. Pemirsa, kita kembali berjumpa dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Yang pada pagi ini kajian kita akan kita mulai dari ayat ke-187 surah Al-Baqarah. Di mana ayat-ayat ini nanti akan kemudian mengupas mengenai hal-hal di seputar puasa Ramadan. Di mana juga akan diterangkan mengenai hubungan keluarga atau hubungan rumah tangga di dalam bulan Ramadan ini. Nah, ibu-ibu semua sudah mengerti sama-sama ya ibu ya, bahwa di siang hari waktu kita berpuasa itu ada batasan-batasan dalam hubungan suami istri. Tapi kemudian setelah kita berbuka malam hari, batasan ini pun kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih dalam daripada itu, banyak lagi yang kita bisa kaji dari apa yang kita bisa dipelajari dari bulan Ramadan ini. Tentunya nanti akan diterangkan lebih jauh oleh narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Quraish, kita lanjutkan lagi Pak Quraish ya. Tapi seperti biasanya akan saya perkenalkan dulu semua yang hadir di sini. Pertama kali adalah ketiga panelis kita. Yang pertama adalah Bapak Abdul Muid Nawawi, ini pekerjaannya juga cukup menarik, Kurator Ikhlas Digital Library of Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kemudian di sebelahnya panelis kita kedua adalah Mbak Neneng Alawiyah. Ini peserta program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir. Dan kemudian yang terakhir ini adalah Dr. Haji Andi Sunarwibawa. Ini dokter di Klinik Paguyupan Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan yang sudah hadir di sini sudah cantik-cantik pagi-pagi ini adalah ibu-ibu dari Majelis Taklim Thalabul Izzah Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kedatangan ibu-ibu semua di jauh sini. Sekali ya. Sudah cukup jauh ya Pak ya. Karena itu Bapak Quraish hari ini pakai batik ya, karena dari Pekalongan ibu-ibu pastinya. Pak Quraish, seperti biasanya Pak Quraish, kita akan mulai dari ayat 187 yang barangkali walaupun sering dikupas, setiap tahun juga dikupas, dan banyak orang menyangka sudah mengerti, tapi ternyata katanya ayat-ayat tersebut juga mempunyai pengertian yang lebih dalam lagi. Tapi sebelum kita dengarkan uraian Pak Quraish, kita akan break sejenak, kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Ya pemirsa, langsung kita dengarkan penjelasan narasumber kita dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab, yang kali ini akan kita mulai dari ayat ke-187. Silakan Pak Quraish. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam episode-episode yang lalu, kita ada pernah membahas ayat-ayat yang menunjukkan bahwa umat Islam dijadikan Allah sebagai ummat wasata, umat pertengahan, memiliki ciri moderasi. Sebelum ayat-ayat kita ini, pada episode yang lalu juga, itu dijelaskan tentang kewajiban puasa. Ayat yang akan kita bahas ini merupakan salah satu ayat yang menunjukkan betapa ajaran Islam itu adalah ajaran yang bersifat moderat, yang pertengahan, sehingga dia tidak menganjurkan seseorang tenggelam hanya memperhatikan sisi-sisi spiritual, tetapi juga memberi perhatian terhadap sisi-sisi material. Tidak hanya seorang itu dituntut untuk menyucikan jiwanya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohanianya, dia juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Nah, puasa seringkali terkesan bahwa itu adalah bulan rohani. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri, ya kan? Nah, dulu sahabat-sahabat Nabi menduga bahwa kalau orang sudah buka, sudah boleh melakukan kegiatan yang diharamkan tadinya di siang hari dalam konteks puasa, tetapi mereka menduga bahwa kalau sudah salat isya atau kalau sudah tidur, tidak boleh lagi melakukan hubungan suami istri. Maka turun ayat kita ini, uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Okay. Sayyidina Umar datang pada Nabi, wahai Nabi, saya tadi malam melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri. Saya bertobat, saya keliru, saya salah. Maka ayat ini turun, dihalalkan kepada kamu ar-rafas ila nisaikum. Nah, kita mau terangkan apa arti ar-rafas. Ar-rafas itu pada mulanya berarti ucapan yang tidak wajar, ucapan yang mestinya tidak terucapkan di depan umum. Nah, apa maksudnya ini ucapan yang tidak diucapkan di depan umum? Ada kegiatan suami istri yang tidak wajar terucapkan di depan umum, sehingga dia dinamai rafas. Nanti di haji kita akan jelaskan juga, ada juga itu kata rafas. Tetapi yang dimaksud dengan rafas di sini bukan sekedar, bukan ucapannya. Tetapi yang dimaksud dengan rafas di sini adalah kegiatan hubungan suami istri. Ayat ini berkata, dihalalkan kepada kamu pada malam berpuasa, baik puasa itu puasa Ramadan maupun puasa sunnah, dihalalkan pada malamnya untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi jangan beranggapan, nah kita lihat satu sisi, jangan beranggapan agama ini hanya mau sisi spiritual saja. Kamu punya kebutuhan. Itu sebabnya Nabi bersabda, inna li badanika alaika hak. Badan kamu itu punya hak atas kamu. Penuhi kebutuhan badan kamu. Jangan tidak tidur sepanjang malam. Kamu wajib tidur, ya kan? Ada kebutuhan dalam hubungan suami istri. Silakan penuhi. Jangan lantas tidak terpenuhi itu, ya kan? Oke. Okay. Kenapa seperti itu? Lanjutannya, hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna. Kita jelaskan. Mereka itu, yakni istri-istri kamu, adalah pakaian buat kamu. Tapi kamu pun pakaian buat dia. Sejajar nih. Salah satu maknanya, manusia itu membutuhkan pakaian. Iya. Kalau begitu, istri-istri kamu sebagai pakaian buat kamu, kamu membutuhkan dia. Tapi jangan kamu hanya berkata bahwa kamu membutuhkan istri kamu. Istri kamu juga butuh pada kamu. Kamu selevel dengan dia. Oke, okay? Itu satu makna. Karena ini merupakan kebutuhan, maka tidak mungkin Allah melarangnya sepanjang bulan Ramadan. Satu. Yang kedua yang kita akan lihat, ibu-ibu, pakaian itu fungsinya apa toh? Untuk apa itu orang berpakaian? Untuk menutupi apa yang tidak baik atau tidak wajar terlihat. Ya, bukan hanya aurat. Ya, ada orang punya bekas cacar di sini, tidak mau pakai dia baju you can see itu. Karena dia, ya toh, ada orang. Jadi menutupi apa yang dianggap tidak wajar atau tidak layak dia. Itu satu. Ada lagi? Melindungi tubuh dari sengatan panas dan dingin. Oke toh. Kalau itu tadi dari yang buruk. Oke. Ada lagi? Mempercantik diri. Betul. Al-Qur'an juga berkata begitu. Wa anzalna ilaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Pakaian itu hiasan. Ada lagi? Ada satu lagi yang disebut oleh Al-Qur'an. Pakaian itu membedakan seseorang dari yang lain. Saya bisa tahu, oh ini militer atau bukan. Ya, saya bisa tahu ini orang berpunya atau orang miskin. Ya, saya bisa tahu ini orang terhormat atau tidak terhormat dari pakaiannya. Bagus. Ketika Allah menyatakan istri-istri kamu pakaian buat kamu dan kamu pakaian buat dia, maknanya sudah ada amfat ini. Hei, istri itu hiasan kamu, kamu itu hiasan dia. Hiasan itu dijaga, dipelihara, dilihat indah. Kalau sudah kamu punya istri atau kalau kamu punya suami seperti itu, anggaplah itu hiasanmu. Itu yang terindah buat kamu. Jadi jangan lagi kalau suami, oh itu ada yang indah di sana. Tidak, ini indah. Pakaian itu menjadi memelihara kamu dari sengatan panas dan dingin, ya kan? Dalam kehidupan rumah tangga pasti akan dilalui problem. Suami harus menjadi pakaian memelihara istrinya dari sengatan panas. Istri pun begitu. Suami dan istri pasti punya kekurangan. Pasti ada hal-hal yang buruk. Perkawinan harus mampu menutupi itu. Itu kan libasun lakum. Dalam kehidupan rumah tangga ini, orang yang sudah kawin beda dengan orang yang belum kawin. Oh, itu sudah kawin, sudah harus berbeda dong. Itu yang dimaksud antara lain, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Itu kehidupan suami istri begitu. Itu ayat ini menggarisbawahi. Jadi banyak hal dalam kehidupan rumah tangga ini yang sebenarnya suami dan istri itu saling membutuhkan dalam banyak bidang. Itu karena itu adalah kebutuhan dan salah satu bentuk kebutuhan itu adalah hubungan suami istri. Allah tidak akan melarangnya. Sama satu orang berkata begini, itu mendengar musik haram atau tidak? Tidak. Tidak haram, karena semua orang senang mendengar lagu-lagu yang indah, ya toh. Dia haram kalau mengantar kepada kelengahan. Tetapi dengar suara yang indah, Nabi pun dengar suara yang indah, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwa kamu telah mengkhianati diri kamu. Apa maksudnya ini mengkhianati diri? Kalau kita berkata bahwa mereka itu menduga bahwa hubungan ini adalah haram, lantas melakukan yang haram, itu berarti dia khianati dirinya. Ya kan? Iya. Kamu kan sudah tahu haram. Kenapa kamu lakukan? Itu berarti kamu mengkhianati diri. Allah dalam ajaran agama mengamanatkan kepada kita. Laksanakan ini, laksanakan ini, laksanakan ini. Orang yang tidak memenuhi kewajibannya, tidak setia memenuhi janjinya, itu namanya berkhianat. Allah memberikan kepada kamu, ini loh, lakukan ini, jangan lakukan ini. Kalau saya melakukan apa yang dilarang, itu berarti saya mengkhianati diri saya. Ada lagi yang berkata begini, sebenarnya sejak semula Allah tidak mengharamkan, tetapi mereka kira itu haram. Karena mereka kira itu haram, lantas tetap saja mereka lakukan, itu namanya mengkhianati diri. Kita bertanya sekarang, itu dosa atau tidak? Tidak, kan tidak di. Kita dia jawab tidak. Oke, kita lihat sekarang. Saya ada air atau satu gelas berisi cairan. Saya lihat ini air putih. Saya minum. Ternyata minuman keras. Dosa saya atau tidak? Tidak. Tidak berdosa. Karena saya kira. Kita jawab. Saya lihat ini minuman keras. Saya minum, ternyata air putih. Dosa saya atau tidak? Dosa. Karena, itu namanya mengkhianati. Ya toh? Dia pikir haram, padahal tidak. Karena tidak, Allah kembali berkata, memang boleh, saya tidak pernah larang kamu. Hanya kamu mengkhianati dirimu. Kamu kira dosa, padahal sebenarnya tidak dosa. Tapi karena kamu kira dosa dan melakukannya, maka itu namanya mengkhianati diri. Ya, Pak Quraisy, tadi jabarannya ya, kalau kita hanya membaca tafsir atau maknanya saja, ada ayat-ayat yang kita merasakan kok sepertinya tidak langsung berhubungan. Dan di sini kita sama-sama mengerti, maksudnya ke arah sana tadinya. Betul, ya, Pak Quraisy. Ya, tapi kita mesti break lagi, nanti kita akan teruskan lagi ya, bagaimana kita mengupas surah Al-Baqarah yang tadi kita mulai dari ayat ke-187, tetap di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Pemirsa, kembali di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah yang tadi kita mulai dari ayat ke-187, di mana kehidupan rumah tangga sudah dijabarkan di bulan Ramadan. Kita teruskan lagi jabaran ini. Silakan Pak Quraisy. Baik. Kita lanjutkan. Allah kemudian berfirman, "Fataba 'alaikum wa'afa 'ankum." Fataba 'alaikum bisa berarti Allah menerima taubat kamu. Bisa juga berarti, kalau kita katakan bahwa tadinya haram memang oleh Allah, sekarang dibolehkan, maka fataba alaikum berarti sekarang Allah meringankan buat kamu. Berat, kamu itu ada kebutuhan yang mendesak dalam dirimu, dan itu selama sebulan pun dilarang, itu berat. Maka Allah sekarang meringankan, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari tidak boleh, habis itu silakan. Itu namanya dirinya. Wa'afa ankum. Apa artinya afa? Apa artinya maaf? Maaf itu dalam bahasa pada mulanya berarti menghapus. Kita kalau ada orang yang memaki kita, berbekas makiannya di hati kita. Ada orang yang melakukan kesalahan pada kita, kita marah dan itu berbekas di hati kita. Nah, kalau dimaafkan, bekas-bekas itu dihapus, tidak ada lagi. Itu artinya maaf. Nah, orang yang berdosa itu meniti titik hitam di dalam hatinya. Kalau Allah memaafkan, dihapus titik hitam itu. Nah, fataba 'alaikum wa'afa 'ankum. Oke. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Fal'an, sekarang. Sejak turunnya ayat ini, silahkan. Bashiruhunna. Kita lihat ini ayat Al-Quran. Kalau berbicara menyangkut sesuatu yang sangat sensitif, itu kata-katanya sangat halus, tidak vulgar. Bashiruhunna itu terambil dari kata basyara, kulit. Seakan-akan dia berkata, sentuhkanlah kulitmu dengan kulitnya. Apa maksudnya itu? Itu hubungan suami istri. Bashiruhunna. Maka sekarang, jalinlah hubungan suami istri. Nah, kita bertanya, ini perintah? Perintah atau bukan itu? Perintah. Jadi wajib? tidak wajib, jangan salah paham. Tidak semua perintah dalam Al-Quran berarti wajib. Perintah di sini pun oleh ulama-ulama tidak dikatakan anjuran, tetapi perintah dalam arti boleh. Silahkan kalau mau. Al-Anfal basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Tapi ingat, kalau engkau diperbolehkan untuk melakukan apa yang menjadi kebutuhanmu itu, tapi dalam saat yang sama upayakanlah untuk meraih apa yang diwajibkan Allah kepada kamu. Jangan hanya pelampiasan hawa nafsu. Cari apa yang diwajibkan atau apa yang menjadi tuntunan Allah. Ulama banyak sekali arti tentang ayat ini. Salah satu di antaranya, waktu malam itu carilah Lailatul Qadar. Nah, ya tahu? Karena kalau semua pikiranmu hanya tertuju kepada pelampiasan kebutuhan seksual kamu, itu pikiranmu kepada yang lain tidak ada lagi. Sudah tidak mau ibadah. Ini kebutuhanmu, silahkan lakukan, tetapi sisa waktumu cari, upayakan untuk melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah. Itu satu dari 10 makna yang dikemukakan oleh ulama, saya tidak akan bahas itu. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadhi minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelasnya benang putih dari benang hitam pada fajar. Itu kalau terbit fajar, ada cahaya, dinamai al-fajrus shadiq. Sejak fajar itu sudah tidak boleh makan. Okay. Karena itu imsak sebenarnya, waktu imsak orang masih boleh makan. Tetapi karena khawatir jangan sampai terkena fajar, kita lantas buat agama membuat itu. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Di bulan Ramadan sangat dianjurkan beriktikaf. Nah, Allah berfirman, kalau kamu beriktikaf di masjid, dan iktikaf harus di masjid, jangan melakukan hubungan dengan pasangan kamu. Ada orang iktikaf di masjid, boleh jadi dia keluar ada kebutuhan yang mendesak ke rumahnya, dia tidak boleh bercumbu, dia tidak boleh ini. Tapi boleh ngomong. Sayyidah Aisyah pun menyisirkan rambut Nabi pada saat beliau beriktikaf, tidak ada masalah. Yang dilarang adalah melakukan itu. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batas-batas yang ditetapkan Allah, jangan mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar supaya mereka itu bertakwa. Menarik. Sesudah bicara soal puasa, tiba-tiba bicara soal sogok menyogok. Subhanallah. Lanjutan ayatnya apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Saya dulu seringkali sudah berkata, ini ajaran Islam menyatu. Jangan berkata kalau saya puasa boleh menyogok. Ya kan? Jangan berkata yang dituntut dari saya hanya puasa, hanya sholat. Ya, yang dilarang hanya makan riba, makan babi. Ada yang dilarang yang lain. Nah, di sini dia bicara puasa, bicara iktikaf, tiba-tiba dia masuk lagi. Janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu secara batil, secara haram. Nah, kita sedikit jelaskan. Jangan kamu makan harta kamu. Maksudnya jangan makan harta orang lain. Karena kalau harta saya makan, itu kan boleh. Yang dilarang itu memakan harta orang lain secara batil. Tetapi ayat ini berkata jangan makan harta kamu. Kenapa dia tidak berkata jangan makan harta orang? Karena harta yang dimiliki seseorang itu juga di dalamnya ada harta orang lain. Harta itu mempunyai fungsi sosial. jangan beranggapan bahwa apa yang Anda miliki itu milik Anda sepenuhnya. Ada miliknya orang miskin, ada miliknya orang yang butuh, ada miliknya orang yang minta-minta. Sehingga harta kita ini sebenarnya harta orang lain juga. Karena itu dikatakan jangan makan harta kamu, ada fungsi sosial. Jangan makan harta kamu di antara kamu. Saya mau beri contoh. Kalau saya berkata di antara, saya berdiri di sini, di pertengahan ada sesuatu, di sana ada yang lain. Harta di pertengahan, orang itu di sana, ini di sini. Kalau saya memakan harta orang lain, apa yang mestinya ada di tengah ini saya tarik kemari. Iya. Kalau dia yang mau menzalimi saya, apa yang mestinya di sini ke sana. Saya ambil contoh yang lain. Kita membeli sesuatu. Biasanya pembeli mau semurah mungkin, kalau perlu merugikan yang, ya kan? Penjual mau semahal mungkin, kalau bisa merugikan. Nah, itu harta antar manusia harus berada di tengah-tengah. Ini untung, ini untung. Ya, nah, baru dia katakan wa taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Tudlu itu artinya menurunkan timba. Itu asal maknanya. Saya punya timba, saya turunkan untuk ambil air. Iya kan? Saya bawa naik air. Nah, orang yang menyogok kepada orang yang memberi putusan itu seperti menurunkan timba untuk dia ambil air. Waktu menurunkan timba, timbanya tidak terlihat oleh orang luar karena dia di dalam sumur. Iya. Nah, menyogok tidak ada yang lihat. Turun di bawah sumur, ada enggak dia ambil? Iya. Dia ambil air. Nah, itu yang dimaksud. Dan janganlah kamu menurunkan timba, maksudnya jangan memberi sesuatu kepada siapapun yang dapat memberi putusan. Dan putusannya itu merugikan orang lain. Tudlu bihal ilal hukam. Subhanallah, okay. Kalau bicara mengenai bahasanya Al-Quran ya Pak Quraish, yeah. Itu bahasanya bahasa tinggi sekali, rasanya sulit sekali kemudian mengejar makna yang ada di dalamnya ya Pak Quraish ya. Ya ibu-ibu, kita sudah banyak belajar ini Bu hari ini ya Bu ya, dari mulai kehidupan rumah tangga sampai masalah sogok menyogok. Tapi kalau dikaitkan dengan bulan puasa, sudah pasti itu haram ya Pak Quraish ya. Bukan hanya bulan puasa haram. Bukan saja bulan puasa, tapi puasanya pun dipertanyakan kalau kemudian sogok menyogok ya Pak Quraish ya. Nanti yang pasti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya seperti apa yang kita pelajari hari ini. Yang mari kita mulai dari ayat ke 187. Pemirsa, kami akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Ya pemirsa, kita masuki segmen tanya jawab di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Saya langsung ke panelis kita di sini. Yang pertama adalah Mas Mu'id. Silakan Mas Mu'id. Terima kasih. Begini Pak Quraish, saya ingin menyoroti tentang i'tikaf tadi yang kurang panjang saya kira dijelaskan oleh Pak Quraish. Pada zaman Rasulullah, bentuk i'tikaf itu sebenarnya seperti apa? Dan jika kita ingin menghubungkan dengan zaman sekarang, di mana manusia serba sibuk ya, bagaimana sebaiknya mereka menyiasati mereka sempat beriktikaf, tetapi sekaligus di dalam kehidupan mereka tetap menjalankan kehidupan mereka secara normal dengan kesibukan yang mereka miliki. Terima kasih. Iya, baik. Silakan Pak. Sekarang begini, apa sih tujuan iktikaf itu? Atau saya bicara iktikaf itu, sementara ulama berkata minimal sehari semalam. Minimal. Ada yang Imam Syafi'i berpendapat i'tikaf itu walaupun hanya beberapa saat saja, tapi harus dilaksanakan di masjid. Oke, itu dulu. Yang kedua, Anda bermaksud i'tikaf juga giat juga dengan kehidupan sehari-hari. Itu tidak bisa. Karena tujuan i'tikaf itu adalah menyisihkan sementara aneka kesibukan untuk merenung, untuk berpikir, membersihkan hati. Ada orang lantas bisa berkata begini, wah ini kita kehilangan waktu nih. Iya. Nah, sebenarnya, kalau saya mau beri contoh, itu perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan biaya promosi, hilang nggak uangnya itu? Tidak akan kembali lagi. Karena dampak hasil dari promosi itu bisa menghasilkan jauh lebih banyak dari biaya. Nah, begitu juga dengan iktikaf. Anda menyisihkan sehari semalam atau 10 hari di akhir Ramadan, tetapi dampak dari pembinaan jiwa ini, Anda nanti akan keluar lebih giat, lebih optimis, lebih sehat, dan lain-lain sebagainya. Sehingga hasil dari kegiatan di luar i'tikaf itu akan jauh lebih banyak daripada tidak beri'tikaf. Nah, karena itu jangan berkata, oke deh saya sambil i'tikaf, karena pikiran Anda terbagi ketika itu. Jelas ya? Okay. Jadi memang harus disingkirkan ya kehidupan duniawi sementara. Silakan Mbak Neneng. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya ingin mengutip dari tadi sebagian kamu makan harta bagian yang lain. Di sini sering terjadi pada sebuah instansi pemotongan ilegal, pemotongan gaji secara ilegal. Dalam artian dia itu tidak ada dalam ketentuan seharusnya gitu loh. Jadi ketika orang mau mengambil gaji, itu harus dipotong gitu. Ada potongan-potongan seperti itu. Ya. Dan kita sebagai seorang yang tahu hal itu tidak boleh terjadi, bagaimana kita menyikapi hal tersebut gitu? Ya. Karena banyak merugikan orang yang tidak mampu gitu kan? Karena mereka lebih membutuhkan daripada orang yang memotong gaji tersebut. Iya, jelas itu terlarang. Jangankan mengambil atau memotong dari penghasilan atau gaji seseorang untuk tujuan-tujuan yang tidak wajib. Untuk tujuan yang wajib pun tidak boleh kecuali seizinnya. Di kantor misalnya, katakanlah ada pegawai yang wajib zakat. Ya, lantas kepala kantor atau kantor berkata, kita potong aja setiap bulan zakatnya. Itu tidak boleh kecuali diizinkan oleh, sebab siapa tahu pemilik gaji ini ingin menyalurkan zakatnya kepada orang lain. Jadi harus dengan seizin, apalagi tidak seizin, apalagi mengambilnya secara paksa. Itu jelas agama, dan itu merupakan salah satu makna daripada memakan harta orang lain secara haram, ya toh menggunakannya secara haram. Dokter Andi silakan. Terima kasih. Saya mau tanya, apakah dalam Islam itu sama antara korupsi dan mencuri, dan apakah penegakan hukum keduanya itu bagaimana gitu? Terus dalam contoh misalnya dalam kepemimpinan Khulafa Ar-Rasyidin waktu itu, waktu pemerintahan Islam, apakah ada contohnya begitu? Terima kasih. Iya, yang pertama sebenarnya korupsi itu mencuri, hanya diperhalus saja. Kalau pegawai dikatakan korupsi, kalau yang bukan pegawai kok dikatakan mencuri. Hakikatnya mengambil hak orang lain secara tidak sah. Itu adalah mencuri, itu adalah korupsi. Saya kira itu. Jadi pasti hukumnya juga sama ya? Hukumnya juga sama. Tentu saja kapan dan dimanapun pernah ada penyelewengan, hanya kalau dulu itu tidak sebanyak sekarang. Tetap dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Nah, kita lanjutkan lagi segmen tanya jawab kita di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Tadi ibu-ibu kayaknya udah bagiannya ibu untuk bertanya. Ini silakan, ada yang mau bertanya? Silakan ibu. Terima kasih. Saya akan bertanya pada Pak Quraisy. Bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 tadi disampaikan bahwa suami adalah pakaian istri dan istri pun adalah pakaian suami. Tapi saya sering menjumpai bahwa antara suami istri banyak yang mengungkapkan kesalahan-kesalahan di depan media maupun di depan umum. Itu bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya. Iya, semua problem kekurangan dari pasangan itu jangankan di luar rumah, di dalam rumah pun itu harus dibatasi hanya di dalam kamar. Jadi jangan sampai orang di luar kamar dengar, jangan anak-anak dengar. Jadi kalau ada lantas yang membeberkan kesalahan, keburukan suami atau istrinya di media, itu jelas bertentangan dengan tuntunan agama Islam. Saya kira begitu. Okay. Iya. Silakan ada yang lain? Silakan Ibu. Sering kita mendengar bahwa istilah keluarga samara yaitu keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah. Menurut pandangan Al-Quran, kapan sebuah keluarga yang dikatakan sakinah, mawadah, dan warohmah? Dan apa sajakah yang perlu diperhatikan bagi para pasangan muda atau mereka yang sedang merencanakan untuk memasuki jenjang pernikahan? Terima kasih. Silakan, Pak. Ini perlu 2-3 episode untuk menjelaskan. Panjang ya, Pak. Panjang ya. Sekali, Bu. Saya hanya ingin berkata begini, bahwa perkawinan untuk mencapai mawaddah dan rahmah perlu diperjuangkan oleh suami istri. Sebelum kawin itu biasanya ada pura-pura, ada imitasi. Tetapi setelah kawin itu masing-masing harus tulus menyadari bahwa kesalahan yang dilakukan oleh pasangannya bisa juga dilakukan oleh yang lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, karena itu ada fase-fase di dalam perkawinan ini yang harus dilalui oleh suami istri. Mungkin fase pertama itu akad nikah, habis akad nikah bulan madu. Habis bulan madu ada bulan bawang, Bu. Ya, sudah bau, ya. Sudah nangis, habis itu perlu ada negosiasi, persesuaian. Saya tidak senang ini, kamu tidak senang ini, mari kita cari titik temu. Ada sesudah itu penghangatan hubungan. Sesudah itu baru ada ketenangan dalam hidup. Itulah sakinah. Di dalam sakinah itu ada mawaddah. Mawaddah itu adalah cinta yang menjadikan si pemilik mawaddah tidak lagi melihat kekurangan dan keburukan pasangannya. Itu fasenya panjang. Ya, ada orang yang gagal di tengah jalan. Begitu masuk bulan bawang, gagal, putus hubungan. Karena tidak mau negosiasi, tidak mau toleransi, tidak mau mengalah. Saya kira begitu, Bu. Okay. Iya. Jadi itu buat nasihat perkawinan juga pernikahannya, Pak Kuris, ya. Betul. Pak, kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara ya, Pak. Ya, kita akan menyimpulkan. Tadi kita cukup banyak nih yang kita pelajari hari ini, Pak. Saya kira yang pertama kalau kita lihat ini, itu tadi yang saya katakan, Islam adalah ajaran yang memperhatikan fitrah manusia, memberikan perhatian pada jasmani, juga memberi perhatian pada rohani. Yang kedua, kehidupan suami istri itu akan langgeng kalau masing-masing merasa bahwa dia membutuhkan pasangannya. Begitu dia merasa saya tidak butuh, dia tinggal. Iya kan? Itu karena dia adalah pakaian. Pakaian adalah kebutuhan kita. Masing-masing pasangan harus memfungsikan dirinya sebagai pakaian buat pasangannya, menjadi hiasan, menjadi penutup kekurangan, dan lain-lain yang kita terangkan tadi. Yang ketiga, di dalam puasa ini, atau di bulan puasa ini secara khusus, Allah menyebutkan tentang i'tikaf. Itu adalah anjuran untuk merenung di masjid, menghilangkan, menyisihkan untuk sementara segala kesibukan, melakukan introspeksi, menyucikan jiwa dan lain-lain sebagainya, sehingga setelah Ramadan kita akan lebih giat dan lebih maju. Yang terakhir saya kira adalah soal sogok menjogok, korupsi dan lain-lain sebagainya. Jangan pernah beranggapan bahwa agama hanya perintah tapi juga ada larangan, dan larangannya harus juga mendapat perhatian. Saya kira itu. Baik, Ibu sekalian, para panelis semua di sini, mudah-mudahan ini bekal buat kita semua, juga pemirsa di rumah ya. Terutama barangkali tadi yang nomor dua ya, Pak ya, waktu kemudian dikatakan bahwa pasangan berdua itu adalah pakaian dari masing-masing ya Pak ya. Betul. Kalau barangkali kita di rumah belum menjadi pakaian dari pasangan kita, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberi rahmat yang sebesar-besarnya, kita bisa belajar bahwa ternyata pakaian tersebut mempunyai banyak fungsi. Jadi bukan cuma satu fungsi ya Pak ya. Insya Allah ini jadi modal bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi besok, tentunya dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.